Edon Arisa dan Romansa. Yes. Anima Production. Spesial buat Bapak Jempol, buat teman-teman Amino semuanya, Dewa Tersejati. Kental Sudah, Amino, Amino, teman-teman Amino, Amino, sudah, Amino. Amino, CNB, Canggih B, minta tolong, Canggih B. Sudah. Minta tolong, gak ada yang lempar-lempar, sudah, minta tolong, gak ada yang lempar-lempar.